Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan di dalam as-sahih yaitu sahih al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah ia mentaatinya. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Aisyatu hiya ummul mu'minina zawjun nabiy sallallahu alaihi wasallama وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. عائشة beliau adalah Ummul Mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam dan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. وهي أفقه النساء مطلقا. Dan Aisyah radhiyallahu anha merupakan wanita yang paling faqih secara mutlak. Wa afdalu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ada Khadijah. Dan beliau adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam yang paling utama. Selain atau kecuali Khadijah radhiyallahu anha, fa fi tafdhiliha 'alayha khilafun. Maka tentang lebih diutamakannya Aisyah daripada Khadijah radhiyallahu ta'ala anhuma terdapat perbedaan pendapat. وتوفيت سنة 57 من الهجرة النبوية. Dan Aisyah radhiyallahu anha wafat pada tahun 57 Hijriah. في الصحيح أي صحيح البخاري di dalam الصحيح yaitu صحيح البخاري. فليطعه أي liyaf'al ma nadharahu min ta'atihi. Hendaklah ia melakukan apa yang dinadharkannya berupa ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Fala ya'sih, ay fala yaf'al ma nadharahu min al-ma'siyati. Yaitu janganlah ia melakukan apa yang ia nadharkan berupa kemaksiatan. المعنى الإجمالي للحديث معنى سرى جلوبال حديث إني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره. بهوسان النبي عليه الصلاة والسلام memerintahkan orang yang muncul darinya nazar ketaatan